Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, 27 Jumadal Ula 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan al-faslur rabi' min ardi al-islam al-qabail hatta hadithatil hijrah. Bab keempat, menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah sampai kepada peristiwa hijrah. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan yang keempat, atau masih dalam pembahasan yang keempat, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diizinkan untuk berhijrah, maka kemudian beliau pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada siang hari. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya beliau telah diberikan izin untuk berhijrah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun meminta untuk menjadi sahabat beliau yang menemani beliau ketika berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidurnya beliau pada malam itu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi keluar dengan pemberaninya menghadapi mereka yang sedang berjaga-jaga di luar, dan timbullah mukjizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizatnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasir-pasir pada kepala mereka sehingga pandangan mereka tertutup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sambil beliau membaca surat Yasin. Surat Yasin dari ayat 1 sampai 9. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari rumah Abu Bakar As-Siddiq menuju ke selatan. Padahal kalau seandainya seorang yang ingin ke Madinah, maka dia pergi ke utara. Maka ini menuju ke selatan, ke daerah Yaman. Ini tujuannya agar orang-orang kafir Quraisy tidak mengira bahwasanya beliau pergi ke kota Madinah. Kemudian setelah itu Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menawarkan satu unta untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan satu unta untuk beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli unta tersebut. Ini tujuannya agar pahala berhijrah benar-benar sempurna didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha dan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, mereka berdua menyiapkan bekal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Abdullah bin Abi Bakar, salah satu anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga ikut andil dalam hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum subuh tiba, Abdullah bin Abi Bakar turun ke kota Mekah, yang mana beliau turun dari Gua Tsaur ke kota Mekah seakan-akan beliau tidur di kota Mekah. Dan di pagi harinya beliau sudah bersama-sama orang-orang kafir Quraisy, mendengarkan berita yang ada di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, sehingga nanti bisa diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amir bin Fuhairah, beliau ikut untuk membantu dan ikut andil di dalam hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menggembalakan kambing di jalannya Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwasanya Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam, yaitu di Gua Tsaur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kira-kira sampai di situ. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, di halaman ke-275 saya bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar juga mengupah seorang dari Bani Al-Dail, yaitu dari Bani Abad bin Adi. Sebagai petunjuk jalan, dia adalah hamba sahaya keluarga As bin Wa'il As-Sahmi, penganut agama kafir Quraisy, yang dipercayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya menyerahkan kedua kendaraannya dengan perjanjian untuk bertemu untuk menyerahkan kedua kendaraannya setelah 3 malam di pagi hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan si penunjuk jalan. Penunjuk jalan membawa mereka menyusuri jalan pantai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berhubungan baik dengan person dari orang kafir Quraisy. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya boleh untuk menyewa orang kafir Quraisy dalam kepentingan kaum muslimin apabila tidak membahayakan dan dikenal orang tersebut adalah orang yang amanah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang Quraisy menyadari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kabur, maka mereka mencarinya di seluruh pelosok kota Mekah. Mereka mengirim utusan untuk mencarinya di sepanjang jalan. Bahkan diiklankan dengan bayaran 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Ini orang-orang kafir Quraisy sudah bingung bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas ataupun terlepas dari penjagaan mereka. Para pencari jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sampai di pintu gua, yaitu gua Thaur, ya. Mereka akhirnya mencari sampai di pintu gua. Pintu gua itu di depannya, ya, di atas di pintu gua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika saya dalam gua, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka akan kelihatan. Jadi misalkan ini mulut goa, ya, ini mulut goa, mereka di atas sini, ya, ini bebatuan, ini bebatuan, ini mulut goa, mereka di atas sini, mereka tidak di sini, di atas sini. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua telapak kakinya, ke bawah kedua telapak kakinya, di bawah sini, ya, maka kita akan kelihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Lihat kata-kata yang ketiganya adalah Allah, maksudnya yang ketiganya adalah Allah sebagai penolongnya. Itu maksudnya, yang ketiganya adalah Allah sebagai penolongnya. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Fathul Bari, wa ma'na thalithuhuma ay nasiruhuma wa mu'inuhuma wa illa fahuwa subhanahu wa ta'ala ma'a kulli ithnain bi'ilmih. Kama qala subhanahu fi suratil mujadilah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kata beliau, dan makna, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Makna dari yang ketiganya adalah Allah, yaitu sebagai penolongnya, sebagai pemberi kemenangan kepadanya. Karena kalau seandainya diartikan yang ketiganya adalah Allah, yaitu ilmunya, maka ilmu Allah senantiasa di mana-mana, senantiasa selalu bersama dua orang tersebut, bahkan selama bersama seluruh makhluknya. Maka yang tepat adalah yang ketiganya ada Allah sebagai penolongnya dan sebagai pemberi kekuatan kepadanya. Bukan yang ketiganya adalah Allah, maksudnya bukan ilmunya, bukan. Karena ilmunya Allah dari dulu sudah Allah tahu bahwa mereka akan di situ, di gua Thaur, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun tenang, ya, karena beliau takut. Nah, di sini Imam Nawawi memberikan pelajaran di perkataan beliau, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini terdapat pelajaran fadilatu Abi Bakrin, yaitu keutamaan, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahiyya min ajalli manaqibih. Dan ini adalah termasuk keutamaan perjuangan beliau, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya di Gua Thaur. Ini adalah ajalli manaqibih, termasuk sejarah paling bermakna, paling mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak akan pernah ada manusia manapun yang seperti itu. Makanya beliau manusia yang paling termulia. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wali fadhilati aujuhun minha. Dan ketika beliau bersama Rasulullah di Gua Thaur, di situ terdapat keutamaan dari beberapa sisi. Satu, badluhu nafsahu. Beliau mengorbankan nyawanya. Yang kedua, mufaraqatuhu ahlahu wa malahu wa riyasatahu wa riyasatihi fi ta'atillah wa rasulih. Yang kedua, beliau berpisah dengan hartanya, keluarganya, dan ketenarannya, ya, demi taat kepada Allah dan Rasulnya. Beliau orang mulia di Mekah. Yang ketiga, yaitu wa mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muadatun nasifi. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari sisi yang ketiga, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia yang menyakiti beliau. Selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia yang menyakiti beliau. Kemudian keutamaan yang keempat dalam hal ini yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah minha ja'luhu nafsahu wiqayatun anhu. Beliau menjadikan dirinya sebagai tameng untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini empat keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan itu ketika di goa apa namanya? Thaur. Pakai tha, Thaur. Di goa Thaur. Dan itu tidak akan bisa ada yang melakukannya selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena waktunya sudah lewat, sejarah sudah terjadi. Ya. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa riwayat tentang Gua Thaur ini. Riwayat yang pertama yaitu tentang ada Nasjul Ankabut. Apa? Sarang laba-laba. Laba-laba membuat sarang di depan goa. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang sarang laba-laba ketika kejadian itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-Hafiz Ibnu Hajar menghasankan hadis ini. Imam Ibnu Katsir menghasankan hadis ini. Tetapi di dalam hadisnya terdapat seorang perawi yang lemah. Makanya sebagian ulama peneliti melemahkan hadis ini. Karena di dalamnya terdapat seorang yang bernama Utsman bin Amr bin Saj al-Jazari. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan orang ini fihi dha'fun. Dia adalah seorang perawi yang di dalam dirinya terdapat kelemahan. Di dalam dirinya terdapat kelemahan. Makanya Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah menyatakan bahwasanya hadisnya lemah. Kemudian juga Syekh Ahmad Syakir menyatakan bahwasanya di dalam hadisnya terdapat perbincangan. Artinya perlu diteliti lagi. Kemudian peneliti kitab Al-Musnad menyatakan hadisnya lemah. Intinya tentang sarang laba-laba yang kalau memang hadisnya sahih berarti mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebelumnya mereka bisa masuk ke dalam mulut, ke dalam goa, dan belum ada sarang laba-laba dalam bentuk dalam waktu yang singkat kemudian ada sarang laba-laba, menunjukkan ini mukjizat jikalau hadisnya sahih. Tetapi sebagian ulama melemahkan hadis tersebut. Ini cerita pertama. Cerita yang kedua yaitu tentang kisah dua burung dara yang ada di depan mulut goa. Kisah dua burung dara yang ada dalam mulut goa. Ini kisah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam goa, kemudian dengan mukjizat dari Allah ada sarang burung, ada burungnya di situ lagi diam. Itu dua burung dara. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dan beliau mengatakan hadza haditsun gharibun jiddan min hadzal wajh. Ini hadis sangat asing sekali dari riwayat ini. Dan sebagian ulama melemahkan hadis ini. Ya, sebagian ulama melemahkan hadis ini. Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Hadits Adh-Dha'ifah wa'lam annahu la yashih hadithu fi ankabutil ghar wal hamamatain ala kathrati ma yudhkaru dhalika fi ba'dil kutubi wal muhadharat allati tulqa bi munasabati hijratihi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah fakun min dhalika ala ilm. Beliau mengatakan ketahuilah bahwa tidak sah hadis tentang sarang laba-laba di mulut goa dan juga hadis tentang dua burung dara. Dengan banyaknya yang menyebutkan itu di dalam buku-buku sejarah dan juga menyebutkannya oleh para penceramah di dalam ceramah-ceramahnya tatkala berceramah tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka jadilah engkau di atas ilmu akan hal itu. Maksudnya jadilah engkau di atas ilmu bahwa riwayat-riwayat itu lemah. Riwayat-riwayat itu lemah. Baik. Di sana ada cerita yang ketiga, yaitu cerita para malaikat menutupi mulut goa. Para malaikat menutupi mulut goa. Para malaikat menutupi mulut goa ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam riwayat itu disebutkan, qala Abu Bakr li rajulin yarahu muwajihan lil ghar, ya Rasulullah innahu la yarana. Ketika ada orang yang menghadap ke mulut goa, Abu Bakr langsung berkata, wahai Rasulullah, dia benar-benar melihat kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla inna malaikatan tasturuna bi ajnihatiha. Tidak sama sekali. Para malaikat menutupi kita dengan sayap-sayapnya. Hadis ini sebagaimana sudah saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu At-Tabari. At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadisnya terdapat seorang perawi yang bernama Ya'qub bin Humaid bin Kasib Al-Madani. Ya'qub bin Humaid bin Kasib Al-Madani. Dan Ya'qub ini perawi yang dilemahkan oleh sebagian orang, sebagian para ulama, dan ada yang mengatakan bahwa dia hanya perawi yang kurang kuat. Sedangkan sebagian ulama peneliti mengatakan bahwa dia perawi yang biasa membicarakan hadis-hadis yang dituduh mungkar, dituduh palsu. Nah, makanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, hadisnya juga tetap lemah. Ya, pendapat yang lebih kuat hadisnya juga tetap lemah. Dan kalau kita perhatikan tanpa itu semua lebih kuat jadinya. Lebih kuat pertolongan Allah. Tanpa ada sarang laba-laba, tanpa ada burung dara, tanpa ada malaikat. Jadi benar-benar terlihat pertolongan Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu dia. Baik. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ketika pencarian telah tenang, mereka keluar bersama dengan penunjuk jalan yang menguasai jalan ke arah selatan menuju ke arah Yaman. Sampai ketika tiba di sebuah jalan yang tidak bisa dikenal oleh manusia, ia belok ke utara hingga mendekati pantai Laut Merah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Gua Saur selama 3 hari 3 malam. Ya, selama 3 hari 3 malam. Sampai akhirnya beliau orang-orang kafir Quraisy sudah lebih tenang, tidak mencari-cari beliau lagi. Maka datanglah Abdullah bin Uraiqit yang tadi, yang mana beliau adalah si penunjuk jalan. Akhirnya mereka berdua dan bertiga dengan budaknya, Amir bin Fuhairah. Jadi berempat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian budak beliau yang bernama siapa? Amir bin Fuhairah. Kemudian yang keempat, penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraiqit. Baik. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagai tambahan yang tidak disebutkan dalam kitab kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan juga Abu Bakar As-Siddiq keluar dari goa pada akhir malam Senin. Akhir malam Senin. Sekitar tanggal 4 dari bulan Rabiul Awal. Tanggal 4 dari bulan Rabiul Awal. Dan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak mengatakan, tawataratil akhbar anna khurujahu sallallahu alaihi wasallam kana yaumal itsnain. Telah mutawatir kabar. Mutawatir itu tidak ada dusta. Karena semua, saking banyaknya yang menyebutkan, saking banyaknya yang meriwayatkan, telah mutawatir kabar bahwa keluarnya Nabi Muhammad SAW dari goa pada hari Senin. Ya, pada hari Senin. Dan wadukhuluhul Madinah kana yaumal itsnin. Dan masuk beliau ke kota Madinah pun hari Senin. Pun hari Senin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan beliau keluar dari Mekah hari Kamis dan sampai hari Senin. Tetapi tidak terlalu penting kita, yang penting bahwa para ulama bersepakat mutawatir kabarnya beliau keluar dari goa dari Mekah menuju Madinah hari Senin. Ya, kemudian sampai juga hari Senin. Baik, sekarang kita membaca apa yang terjadi ketika perjalanan dari Gua Saur ke kota Madinah. Dalam perjalanannya mereka melalui sebuah tenda milik Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, Al-Khuzaiyah. Ya. Di perjalanan mereka disusul oleh Suraqah. Dalam Sahih Bukhari, Suraqah bin Ju'thum bercerita, delegasi kafir Quraisy mendatangi kami dan menyebut bayaran bagi siapa saja yang sanggup membunuh dan menawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ketika saya sedang duduk-duduk bersama kaumku Bani Mudlij, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami yang sedang duduk-duduk, memberitahukan seraya berkata, wahai Suraqah, barusan saya melihat sekelompok orang di dekat pantai. Saya menduga itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Suraqah berkata, saya yakin itu memang mereka, tetapi saya berkata kepadanya, itu bukan mereka. Kamu hanya melihat si fulan dan si fulan yang kita kenal. Maksudnya Suraqah ingin sendirian ke sana. Ya, ingin sendirian. Setelah itu kita lanjutkan. Setelah saya duduk sejenak di majelis, saya bangkit dan menyuruh budak wanitaku untuk mengeluarkan kudaku. Dia dari balik bukit lalu menungguku di sana. Saya mengambil panah lalu keluar di belakang rumah. Ujung besi panah anak saya sentuhkan tanah dan bagian atasnya saya pendekkan hingga saya mendatangi kuda saya. Lalu saya menunggang kuda dan memacunya dengan cepat sehingga aku menghampiri mereka. Tiba-tiba kudaku terperosok dan aku pun tersungkur darinya. Saya bangun dan mengambil anak-anak panah. Saya mengundi nasib dengan anak-anak panah tersebut. Apakah saya harus menyatroni mereka atau tidak? Mengundi nasib itu maksudnya jadi ganda, jadi ganda, jadi ganda, jadi ganda. Anak panahnya kan banyak, diundi nasib. Jadi ganda, jadi ganda, ganda, jadi ganda, jadi. Ya, maksudnya mau membunuh. Lalu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka keluar jawaban dari mengundi nasib, apa yang saya benci. Maksudnya, ketika diundi nasibnya, tidak jadi. Yang beliau benci, yaitu tidak jadi. Ya. Saya lanjutkan. Saya kembali menunggang kuda, tidak memperdulikan hasil undian nasib tadi. Lihat, ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, apa-apa mengundi nasib, apa-apa mengundi nasib. Ya. Bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengundi nasib. Beliau tidak peduli tadi mengundi nasib tadi yang hasilnya bahwa harus pulang. Sehingga saya mendekat ketika saya mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tidak menoleh, sementara Abu Bakar As-Siddiq banyak menoleh ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba terperosok kedua kaki kudaku hingga dua lututnya. Kedua kaki depan, maksudnya terperosok ke dalam tanah. Hingga kedua lututnya, saya pun tersungkur darinya. Saya mencoba menghardiknya, lalu ia berusaha bangkit. Hampir ia tidak bisa mengeluarkan kakinya. Tapi ketika tegak, berdiri, tiba-tiba ada awan putih. Seperti asap yang membumbung tinggi ke langit. Maka saya mengundi nasib dengan anak panah saya lagi. Ternyata keluar apa yang saya tidak suka. Lihat. Sedikit-sedikit undi nasib, sedikit-sedikit undi nasib. Ya. Kalau di zaman sekarang tuh sedikit-sedikit taruhan kita nah. Siapa menang? Sedikit-sedikit undi nasib, ya. Maka saya panggil mereka dengan jaminan aman. Mereka pun berhenti, saya naik kuda saya hingga mendatangi mereka. Maka terjadilah di hati saya ketika saya menemui apa yang sudah saya temui, yaitu tertahan dari mereka. Bahwa perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terlihat. Oleh karena itu saya katakan kepadanya, kaummu telah memberikan bayaran kepada siapa saja yang sanggup membunuhmu. Saya pun memberitahukan kepada mereka berita-berita yang diinginkan oleh manusia terhadap mereka. Saya tawarkan kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawan bekal dan barang-barang lain. Tetapi mereka tidak mengambil sedikit pun dari bekal yang saya bawa. Tidak meminta kepadaku, kecuali berkata, rahasiakan kami. Lalu saya minta kepadanya agar saya diberi tulisan jaminan keamanan. Maka dia menyuruh Amir bin Fuhairah, dan dia pun menulis di satu lembar kulit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kisah yang terjadi ketika perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Madinah. Dan sekali lagi, yang berjalan bersama Rasulullah SAW pada waktu itu adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Uraiqit. Tidak ada yang lain selain empat orang tersebut. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azan. Ya, silakan azan dulu. Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Tadi kisah Suraqah, Suraqah bin Naufal, Suraqah bin Malik. Jadi kisahnya Suraqah duduk-duduk di kota Mekah, kemudian ada orang memberitahu itu di pantai itu ada orang yang kalian cari selama ini. Kata Suraqah pura-pura, bukan itu, mungkin kamu melihat orang yang sudah kita kenal. Tapi sebenarnya Suraqah ingin apa? Pergi sendiri. Agar apa? Agar dapat hadiah sendiri. Lihat di situ tamaknya, ya, tamaknya manusia agar dia dapat. Nah, di sini ada pelajaran para ikhwah, yaitu tambahan. Jadi ketika Suraqah sudah dekat dan Abu Bakar As-Siddiq melihat, maka Abu Bakar As-Siddiq menangis karena Suraqah sudah dekat nih. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kemudian kata Rasulullah SAW, lima tabki, kenapa engkau menangis? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ama wallah ma ala nafsi abki, walakin abki alai. Demi Allah, ketahuilah wahai Rasulullah, bukan atas diriku aku menangis. Artinya aku tidak takut untuk mati, tapi aku takut keselamatan atasmu. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allah, Allahumma ikfinahu bima syi'ta. Nah, ini doa bagus dibaca untuk menyelamatkan diri dari musuh. Ya, dan ini umum hukumnya dan hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Ya, kalau seandainya kita takut berjalan, maka baca doa ini, Allahumma ikfinahu bima syi'ta. Allahumma finahu bima syi'ta. Ini yang menyebabkan apa tadi? Kudanya Suraqah bin Malik tertanam ke dalam tanah. Nah, sampai Suraqahnya pun tahu bahwa kalian telah mendoakan keburukan untuk saya. Di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Bukhari, doa lain, Allahumma sra'hu. Nah, ini juga bagus dibaca. Allahumma sra'hu. Ya, untuk penjagaan. Allahumma isra'hu. Isra'hu artinya, ya Allah, jatuhkan dia. Ya, jatuhkan dia. Tapi tidak seperti orang-orang yang dulu ketika saya masih kecil SD, belajar tenaga dalam. Ya, ada orang nak maju, langsung diketek kayaknya, langsung terpelanting. Ulun dulu pernah belajar, kita jangan macam-macam kan ulun. Enggak. Baik, itu hadis sahih riwayat Bukhari, ya, riwayat Bukhari. Allahumma kfinahu bima syi'ta. Atau Allahumma sra'hu. Kalau Allahumma kfinahu bima syi'ta artinya, ya Allah, cukupkan keburukan dia dari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Cukupkan keburukan dia dari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kemudian yang Allahumma sra'hu, ya Allah, jatuhkan dia. Nah, ini dan ini menunjukkan bahwasanya digjayanya, saktinya doa, jangan diremehkan. Akan tetapi harus yakin berdoa, ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita baca tentang bahwa Suraqah mengundi nasib. Dan mengundi nasib ini kebiasaan kaum jahiliyah. Mari kita baca bagaimana mereka mengundi nasib. Kalau di situ kan cuma mengundi nasib dengan anak panahnya. Kita baca sekarang penjelasan disebutkan di dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Lihat para ikhwah, mereka itu ada anak panah. Kita tahu ya anak panah. Kemudian ininya untuk memanahnya itu apa namanya? Busur, anak panah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pada anak panah itu orang-orang jahiliyah mereka menulis di situ. Ya. Jadi kada jadi. Ya. Boleh atau terlarang. Lakukan atau tidak lakukan. Ya. Nah, ini mereka menulis seperti itu. Saya baca, kana rajulun minhum yadh'uha fi wi'a'in lahu. Fa idza arada safaran aw zawajan aw amran muhiman adkhala yadahu fa akhraja minha zilman. Fa in kharaja al-amru madha li sya'nihi wa in kharaja annahu kafa annahu wa lam yaf'alhu. Jadi ada bejana besar, ada anak panah di situ dimasukkan. Nah, anak panahnya itu ujung-ujungnya sudah ditulis. Ini jadi, ini kejadi. Ini enggak jadi, ini jadi. Ini terlarang, ini boleh. Ini terlarang. Nah, mereka menyelupkan tangannya ke situ, kemudian mereka angkat anak panahnya. Ya. Kalau tertulis jadi, jadi. Entah itu kalau urusan nikah, urusan bepergian, urusan berdagang, urusan apa saja perkara-perkara penting. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Itulah yang disebut dengan al-azlam. Artinya apa? Mengundi nasib. Al-azlam. Diharamkan dalam agama Islam. Kemudian penyakit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat juga dalam kisah Suraqah ini istimewanya doa. Sampai-sampai Suraqah mengatakan dalam riwayat Bukhari, inni arakuma qad da'utuma alayya. Wahai kalian, jadi sudah berhadapan ini kan antara Nabi dengan Suraqah. Kalian sepertinya sudah mendoakan keburukan untukku. Fad'u li. Kalau gitu coba doakan lagi kebaikan untukku. Lihat, subhanallah. Mereka percaya itu, percaya bahwa doa itu luar biasa. Fallahu lakuma an arudda ankum at-talab. Allah jaminannya. Nah, ini kebiasaan orang Arab. Meskipun semusuh apapun, tapi kalau sudah berjanji, mereka akan tepat janji. Allah jaminannya. Kalau seandainya kalian kembalikan aku, aku tidak akan membahayakan kalian. Maka Nabi Muhammad SAW doa untuk Suraqah bin Malik. Akhirnya selamat. Yang asalnya kudanya setiap kali ingin berdiri terperosok, sekarang bisa selamat. Ini istimewanya doa. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah remehkan doa. Ya. Itu pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, cerita pertama. Cerita yang kedua, yang terjadi di perjalanan, yaitu bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Anas bin Malik bercerita, aqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah. Wa huwa murdifun Abu Bakrin wa Abu Bakrin syaikhun yu'rafu wa Nabiyullah syabun la yu'raf. Dan beliau sedang membonceng Abu Bakar. Al-Hafidz Ibnu Katsir Ibnu Hajar mengatakan membonceng di sini maksudnya ka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ardafahu tashrifan lahu wa tanwihan biqadrihi wa illa faqad kana li Abi Bakar naqatun hajara alaihi. Yang dimaksud membonceng di sini maksudnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu diboncengi oleh Rasulullah sebagai pemuliaan terhadap Abu Bakar, kemudian sebagai peninggian derajat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq sendiri juga sudah punya apa? Tunggangan unta, tapi untuk memuliakan. Nah, di sini pelajaran bagi kita bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang lebih tua dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yuqir kabirana. Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua yang lebih tua umurnya. Maka terutama orang tua kandung, yang lebih tua saja yang bukan hubungan kekerabatan orang tua harus dimuliakan, apalagi orang tua. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Abu Bakar As-Siddiq seorang yang terkenal, satu Mekah orang kenal. Bahkan beliau juga saudagar kaya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemuda, tidak banyak yang kenal. Fayalqa ar-rajulu Abu Bakrin fayaqul ya Abu Bakar man hadzal rajul alladhi baina yadayk. Maka datang orang, ketika mereka di atas unta, Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Datang orang, wahai Abu Bakar, itu yang orang di depanmu siapa? Maka Abu Bakar menjawab, hadzar rajulu yahdini sabil. Ini orang memberikan kepadaku petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata petunjuk jalan ini namanya adalah tauriyah dalam bahasa agama. Tauriyah itu mengucapkan sesuatu yang diinginkan lain. Dan ini bukan dusta. Ya. Yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah penunjuk jalan keselamatan. Penunjuk jalan menuju surga. Orang yang memahaminya, orang yang bertanya tadi memahaminya menunjukkan jalan sekarang, jalan di dunia. Ini namanya apa tadi? Tauriyah. Nah, itu boleh. Ya. Tauriyah. Seorang suami beristri dua, boleh dia melakukan tauriyah kepada istrinya daripada hancur keluarganya. Misalkan istri pertama bertanya, "Bebini pulang gak pian?" Ya. Siapa tauriyahnya? Ulun kada bisa. Ya, pokoknya seperti itu. Ya. Pokoknya seperti itu, tauriah. Tapi jangan sering-sering tauriah, nanti masuk ke dusta. Ya. Ke dusta. Taib. Fayahsibul hasibu annahu innama ya'ni at-tariq wa innama ya'ni sabilal khair. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Ahmad, kata Anas bin Malik, orang mengira bahwa Abu Bakar As-Siddiq menginginkan dia, mengira bahwa yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah jalan, penunjuk jalan. Tetapi yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah penunjuk jalan kebaikan, keselamatan. Nah, ini cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, di jalan, yaitu yang terjadi dalam kitab-kitab sahih, yaitu pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang cerita meminum susu. Meminum susu. Jadi isi ceritanya ini minum susu. Di tengah jalan mau berjalan dari kota Mekah ke kota Madinah, ada kisah tentang minum susu. Saya bacakan riwayatnya. Ini tidak disebutkan dalam kitab kita karena memang beliau fokus, kitab Syekh ini fokusnya adalah tidak detil terhadap riwayat, tapi fokusnya adalah fikih, pelajaran-pelajaran dari kisah itu. Makanya saya tambahkan. Cerita yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bercerita, irtahalna min Makkah fa ahyayna aw sarayna lailatana wa yawmana hatta adhharna. Kami keluar dari kota Mekah, lalu kemudian kami ahyayna. Lalu kami jalan di malam hari. Jadi ingin mengejar cepat. Jadi jalan di malam hari. Kami jalan malam itu, siang itu juga jalan sampai pada zuhur. Agar orang tidak ada yang ngejar. Ya. Wa qama qa'imudz dhahirah. Pada waktu itu matahari benar-benar tepat berada di atas kepala kita. Faramaitu bi basari hal ara min dhillin fa'awi ilai. Maka aku pun melihat adakah naungan-naungan yang aku bisa bernaung di situ bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sakhratun ataituha. Ternyata di situ ada batu, sebongkah batu besar yang akhirnya aku mendatanginya. Fa nadhartu baqiyata dhillin laha fasawaituhu. Maka aku melihat sisa dari naungan tersebut, lalu aku pun perbaiki untuk siap untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di situ. Tsumma farastu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun menghamparkan semacam tikar, alas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau seandainya ada yang menuduh dakwah ini intoleransi, radikalisme, ya anggap saja itu sebagai sebuah bumbu-bumbu dalam berdakwah. Ingin merasakan bagaimana pahit manisnya dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita persilahkan kepada siapa yang menuduh Masjid Imam Syafi'i radikal, ustadz-ustadznya intoleran, silahkan datang ke sini, duduk sini menghadapi dan belajar di sini sama-sama. Bujur kada yang disebut dengan intoleran itu. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu setelah itu, summa qultu. Lalu aku berkata, ittaja ya Nabi Allah. Silahkan istirahat, berbaring wahai Rasulullah. Karena malam, semalaman kada guring. Maka kemudian, lalu Nabi Muhammad SAW tertidur. Thumman talaqtu anzuru ma hawli hal ara min talab minat talabi ahada. Lalu aku berkeliling sekitar, apakah ada seseorang yang mencari-cari kita. Fa'idha ana bira'i ghanam. Ternyata aku melihat seorang pengembala kambing. Yasuku ghanamahu ila sahrah. Dia mengembalakan kambingnya ke tempat kita, ke sebuah bongkah batu tadi. Yuridu minha alladhi aradna. Dia ingin juga bernaung di situ. Ya, dia ingin juga bernaung di situ. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa sang pengembala ini namanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Kuntu ghulaman yafian." Aku waktu itu masih ghulam, umur 10 tahun. Belum lebih. "Ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayth." Aku mengembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth. "Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa qad farra minal musyrikin." Lalu datanglah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan mereka berdua sedang kabur dari kejaran orang-orang musyrik. Faqala, lalu keduanya berkata, "Ya ghulam, hal indaka min labanin tusqina?" Wahai ghulam, Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau mempunyai susu yang bisa kami minum? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Inni mu'taman." Aku seorang budak, ini bukan hartaku. Ya, kambing-kambing ini bukan hartaku. Aku seorang budak yang dalam perjanjian. Walastu saqikuma, dan aku tidak akan bisa memberikan kepada kalian minuman susu kambing ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal indaka min jada'ah?" Ada enggak kambing yang baru berumur 6 bulan? Kambing berumur 6 bulan mustahil untuk mengeluarkan susu. "Lam yanzu 'alaiha al-fahal." Yang mana belum mempunyai anak di dalam perutnya. Qultu na'am. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Iya." Fa'ataituhuma biha. Lalu aku pun mendatangkan kambing tersebut yang disebut dengan jazak, kambing yang berumur 6 bulan yang belum ada susunya. Dan kemudian terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi adalah saya bacakan. Thumma amartuhu an yafidha kaffaihi faqala hakadha. ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu itu yang terjadi adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau tidak berani memberikan kambingnya untuk diperah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW meminta kambing yang tidak bersusu. Maka dengan mukjizat keluarlah susu tersebut, ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerahnya kemudian diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud mulai saat itu tertanam bahwasanya beliau masuk dalam agama Islam. Ya, mulai saat itu. Ada yang mengatakan cerita ini bukan cerita ketika berhijrah. Tetapi ala kulli hal, salah satu cerita yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lalui ketika perjalanan dari Mekah menuju Madinah adalah yaitu meminum susu dari kambing yang tidak mempunyai susu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya, lihat bagaimana mukjizatnya. Wa masaha dhar'aha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap-ngusap puting susunya. Wada'a, dan beliau berdoa, hatta anzalat, sampai keluar susunya. Maka Abu Bakar membawa baskom, fahalaba. Lalu Abu Bakar pun lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerahkan susu. kemudian diberikan kepada Abu Bakar, kemudian memerah lagi, kemudian diberikan kepada si pengembala tadi, kemudian memerah lagi, baru beliau minum. Di sini terdapat pelajaran, yang membagikan makanan yang paling terakhir makan. Nah, yang membagikan minuman yang paling terakhir minum. Itu adab. Busi habis, Ustaz. Itu pang sudah. Mana habis? Ya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si pengembala tersebut mengatakan, "Billah man anta? Demi Allah, siapa engkau? Fa wallahi ma ra'aitu mithlaka qat." Aku tidak pernah melihat sebelum ini seperti engkau sama sekali. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Awaturaka taktumu alayya hatta ukhbiruk?" Maukah engkau memberita menyembunyikan keadaan kami baru aku jawab permintaanmu, siapa engkau? Maka si pengembala mengatakan, "Iya." Maka inni Muhammadun Rasulullah. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Maka sang pengembala mengatakan, "Antal ladzi taz'umu Quraisyun annahu sadiq?" Engkau yang dituduh oleh orang-orang Quraisy bahwa engkau adalah tukang dusta, dukun palsu? Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahum la yaquluna dzalik." Ya, itulah yang mereka tuduhkan. Maka sang pengembala mengatakan, "Asyhadu innaka nabiyyun wa asyhadu anna ma ji'ta bihi haqqun." Wa innahu la yaf'alu ma fa'alta illa nabiyyun wa ana muttabi'. Aku bersyahadat bahwa engkau adalah seorang nabi, aku bersyahadat bahwa apa yang kau bawa adalah benar, dan aku bersyahadat bahwa tidak ada yang mengerjakan seperti apa yang kau kerjakan kecuali adalah seorang nabi, dan aku pengikutmu. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawab, "Innaka la tastati'u dzalika yaumaka fa idza balagha anni qad dhahartu fa'tina." Sesungguhnya hari ini engkau tidak bisa mengikuti kami. Jangan. Tapi kalau sudah kami terdengar kabarnya, datanglah kepada kami. Ya, datanglah kepada kami. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, benar. Nanti si pengembala ini dia datang ke kota Madinah dan menyebutkan bahwasanya dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, itu cerita yang ketiga yang sahih yang beliau dapati ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Cerita yang pertama tadi apa, tentang Suraqah bin Malik. Nah, cerita yang kedua tentang cerita yang kedua tentang Oh ya, Abu Bakar As-Siddiq dibonceng dan ditanya oleh siapa? Oleh orang yang ada di situ yang berjalan. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab bahwa ini adalah penunjuk jalan. Cerita yang ketiga tentang pengembala kambing dan meminum susu. Ya, itu. Ada cerita yang keempat, tapi waktu tidak cukup, yaitu cerita yang disebut dengan cerita Ummu Ma'bad. Nanti insya Allah kita akan bahas cerita tentang Ummu Ma'bad, ya, dan juga cerita-cerita yang lain sampai nanti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Quba. Jadi mohon bersabar, ya, mohon bersabar. Jadi sisa ada dua cerita lagi. Ada dua cerita lagi yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau ketika berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, wallahu alam. Apakah proses hijrah itu hasil dari hidayah Allah atau upaya kita sendiri? Semuanya hidayah Allah. Orang bisa bertobat dari maksiat kepada ketaatan, maka ini petunjuk dari Allah. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah, maka dia tidak bisa bertaubat, tidak bisa berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ya. Tetapi petunjuk dari Allah tersebut kemudian disambut sehingga kita berusaha untuk berhijrah. Orang diberi petunjuk oleh Allah tapi dia tidak berusaha, maka yang akhirnya ada adalah tidak jadi berhijrah. Maka semuanya dengan petunjuk dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Laula an hadanallah. Gimana ayatnya? Ada ayat. Sebentar. Surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk. Jadi hijrahnya seseorang berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan itu petunjuk dari Allah. Tetapi petunjuk tersebut kemudian disambut, dikerjakan sehingga benar-benar berhasil hijrahnya. Ya, wallahu a'lam. Apakah pengaruh komunitas sosial mengambil peranan yang dominan dalam proses hijrah? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salih wal jalisis su kahamil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti perumpamaan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Penjual minyak wangi imma an yuhdhiyak, dia bisa memberimu minyak wangi. Wa imma an tabta'a minhu, atau dia bisa memberikan kamu bisa membeli darinya. Wa imma an tashumma raihatan minhu thayyibah, atau minimal kamu bisa mencium bau wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Baik kita mendapatkan kebaikan darinya, yaitu berupa akhlak-akhlak baik dia mengajari kepada kita, atau kita bisa belajar darinya, atau kita hanya minimal melihat yang baik-baik darinya, ucapannya, perbuatannya. Begitulah teman yang baik. Kemudian kalau teman yang buruk bagaikan pandai besi, yaitu imma an tahriqa thiyabak, pandai besi tersebut bisa-bisa membakar pakaianmu karena besinya yang dia mainkan. Atau an tajida minhu rihan muntinan, atau kamu mendapati darinya bau yang busuk pada badannya sehingga teman tersebut membawa kepada keburukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Adl mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur 'amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan agama temannya, maka perhatikanlah kepada siapa dia berteman. Ya. Maka harus, kalau seandainya berhijrah, dia harus mencari komunitas yang benar-benar kondusif bisa menjaga dan melestarikan serta mengembangkan hijrahnya. Bukan masih di komunitas dahulu sebelum dia berhijrah. Ustaz, kada nyaman meninggal. Kada nyaman ini kalau seandainya kita hinya bagus. Tapi kalau seandainya kada nyaman karena tidak enak, yang sungkan, maka pada saat itu tidak benar. Itu malu yang tidak pada tempatnya. Harus dia tinggalkan. Karena bagaimanapun orang Arab, orang bijak mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu yang menarik. Teman yang menarik. Ya. Lihat cerita Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW. Gara-gara teman-temannya dia tidak masuk Islam. Setelah takdir Allah tentunya. Abu Jahal. Sampai Abu Jahal mengatakan, atau Abu Lahab mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kamu benci dengan agama nenekmu, atau agama kakekmu. Lihat, dibawa-bawa nama kakeknya. Ini gara-gara teman akhirnya tidak beriman setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang hadis yang mengharamkan cicak? Karena pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Tsaur ada suara cicak. Nah, ini saya tidak dapat riwayatnya. Ya. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pengharaman cicak itu dari beberapa sisi. Dari ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal itu. Di antara hadis-hadisnya, perhatikan baik-baik. Sebentar. Ya. Salah satu hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah qaza' ataupun cicak, dia yang meniup api Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia yang meniup api Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang sangat besar. Nah, termasuk hewan yang meniupnya ini adalah cicak. Kita akan cari riwayatnya nanti lebih dalam lagi. Apakah boleh mengamalkan surah Yasin agar bisa terhindar dari kepungan musuh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melepaskan diri dari kepungan kaum kafir? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh saja mengamalkan dari ayat 1 sampai 9. Karena pada asal hukumnya itu amalan umum, belum ada pengkhususan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang khusus adalah itu meletakkan pasir-pasirnya. Nah, kalau pian meletakkan pasir-pasirnya dipukuli orang pian gitu loh. Itu khusus, itu mukjizat dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Apakah sahih bertanya pada saat Nabi dan Abu Bakar masuk Gua Tsaur? Apakah sahih ceritanya? Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Gua Tsaur, Abu Bakar merobek kainnya untuk menutup lubang-lubang yang ada dalam gua, tapi ternyata kainnya habis, lalu Abu Bakar menutup dengan jari kakinya dan jari kakinya digigit oleh jengking. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Bagaimana menyikapi fitnah-fitnah yang ditujukan kepada kita dalam proses berhijrah atau dalam memegang sunnah dengan teguh? Menyikapinya dengan hadis Rasul yang berbunyi, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru ala dini kalqabidhi ala al-jamar." Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia seperti memegang batu api. Dia harus sabar. Ya, harus sabar memegang batu api. Begitulah orang yang menegakkan ajaran Islam yang murni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'imatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum." Masih akan ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, yang mereka senantiasa tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka, dan tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Mereka akan teguh. Ya, mereka akan teguh. Dan yang kita sampaikan adalah berusaha untuk menyampaikan hanya Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam. Nah, ada yang lain? Ya, cukup itu. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.